Mitra bisnis, kontan menulis, banyaknya aturan tanah yang tumpang tindih membuat proses perizinan menjadi lambat dan sangat mengganggu iklim investasi. Tercatat saat ini ada 600 lebih aturan pertanahan yang tumpang tindih satu sama lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat investasi, Dadan Umar Daihani. Pak Dadan, apa komentar Anda soal ini? Ya, jadi gini, kalau kita sebelum berbicara langsung fokus kepada masalah pertanahan, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai daya saing ekonomi Indonesia atau daya saing negara Indonesia, itu memang ditengarai bahwa salah satu faktor lemahnya daya saing Indonesia adalah karena rumitnya birokrasi. Nah, rumitnya birokrasi salah satunya adalah dalam perizinan. Kenapa demikian? Karena langkah awal dari investasi, langkah awal dari kegiatan ekonomi adalah perizinan. Jadi kasarnya kalau dalam perizinan itu semua tidak boleh kecuali yang diizinkan. Nah, karena seperti itu, maka kemudian jika perizinan ini sendiri lambat dan rumit, tentu saja kegiatan-kegiatan usaha dan kegiatan apapun akan terhambat. Nah, sekarang terkait dengan masalah tanah, memang begini. Jadi, tanah ini kan bukan cuma tanahnya saja, begitu ya. Tapi yang ada di atas tanah, dan yang ada yang di bawah tanah, dan tanahnya sendiri. Nah, ini kelihatannya setiap kementerian itu memiliki kewenangan-kewenangan yang berbeda menyangkut pada lokus yang sama. Misalnya, kalau itu tanah ada kehutanan, maka kemudian itu menjadi wilayah dan ranahnya Kementerian Kehutanan. Padahal biasanya di bawah hutan itu juga ada barang tambang, ada air dan macam-macam gitu kan. Nah, di situ kemudian kalau masalah tambang adalah Kementerian SDM, masalah air adalah misalnya PU dan sebagainya. Padahal pada lokus yang sama. Nah, orang begitu mau melakukan sesuatu, usaha entah investasi entah apa, maka kemudian berbicara di atas mana? Di atas tanah apa di bawah tanah apa tanahnya itu sendiri? Tanahnya itu sendiri ada lembaga yang mengurusnya sendiri. Oleh karena itu, begitu kita melakukan sesuatu, maka terjadi konflik sektoral antar kementerian. Itu yang kemudian membuat jalur perizinan jadi panjang. Kenapa demikian? Karena tempat yang sama diurus oleh banyak pihak. Kira-kira. Jadi, kalau banyak pihak, Anda bisa bayangkan saja, kalau satu rumah itu sendiri diurus oleh 2 lembaga, atau 10 lembaga lah misalnya kan. Pertama, saya harus bertanya pada lembaga 1. Lembaga 1 dan lembaga 2 punya hubungan, harus ke lembaga 2, dan seterusnya. Setelah semua clear, baru saya boleh melakukan sesuatu. Ini yang sering terjadi di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan otonomi daerah, Pak, yang menurut banyak pihak menjadi penyebab banyaknya tumpang tindih peraturan pertanahan? Itu lebih lagi ya, sekarang pada otonomi daerah. Sebetulnya di dalam otonomi daerah itu sendiri sudah dibagi habis kewenangan-kewenangannya. Hanya memang seperti tadi selalu terkait misalnya di dalam irigasi. Irigasi itu kan kalau kita berbicara ada bendungan, ada saluran, sekunder sampai tersier. Nah, persoalannya tersier misalnya urusan pemerintah daerah. Sedangkan yang sekunder atau yang primer adalah urusan pemerintah pusat. Kalau kita berbicara semacam itu, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kemudian berbicara saling menunggu, begitu kan? Siapa yang ngurus ini? Itu pun sama kalau kemudian izinnya. Pada saat seperti sekarang, banyak sekali seolah-olah ada tambang-tambang liar. Kenapa? Karena pemerintah daerah boleh memberikan izin. Tetapi kemudian di atas di pemerintah atau pemerintah pusat itu tidak sinkron aturannya. Nah, ini juga kemudian menjadi sebuah bukan tumpang tindih lagi. Sudah mendapat izin dari daerah, tapi bertolak belakang atau bertabrakan dengan aturan di pusat. Maka izin itu pun tidak bisa berjalan. Itu kejadian-kejadian yang memang sekarang ini dihadapi oleh kita. Itu yang kemudian oleh World Economic Forum dikatakan bahwa Indonesia ini sekarang masuk pada jebakan-jebakan kerumitan-kerumitan dari birokrasi. Nah, sebetulnya orang melihat itu kan birokrasi itu kalau orang luar melihatnya kan cuma satu rumah. Ada manajemen pemerintahan, begitu kan. Contohnya dululah kalau kita berbicara, walaupun ini lebih simpel ya, seperti ada yang namanya kantor bersama Samsat misalnya kan, antara pajak, kendaraan, dan sebagainya. Itu kan udah di satu rumah kan, sehingga pengurusannya di satu tempat. Lama-kelamaan sebetulnya harusnya pemikiran kita adalah perizinan dan sebagainya satu nafas. Jadi antar departemen berkumpul ini untuk peruntukan seperti apa. Itulah pentingnya kemudian tata ruang. Nah, undang-undang tata ruang dan sebagainya. Jika tata ruangnya sudah jelas, maka kita tahu bahwa ini peruntukannya seperti apa dan cukup kemana. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita ini semua dengan ada era otonomi daerah, ada ego sektoral dan sebagainya, diselesaikan dalam satu rumah yang namanya manajemen pemerintahan. Kemudian kita atau katakanlah siapapun yang akan berhubungan cukup melalui satu pintu, yaitu manajemen pemerintahan. Di dalamnya silakan diatur oleh pemerintah, daerah, pusat, kementerian, dan sebagainya. Demikian pengamat investasi Dadan Umar Daihani. Saya Wendy Lim.